Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Khatifillah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan hadis yang ke 1223. Dan ini adalah hadis yang terakhir dari bab qitali ahlil baghi, bab tentang memerangi ahlul baghi, yaitu al-bugha. Hadis yang ke 1223 ini telah kita baca pada pertemuan yang lalu, dan beberapa faedah dari hadis tersebut juga sudah kita baca. Yang faedah pokok, faedah inti dari hadis tersebut adalah menunjukkan tentang wujubu sam'i wa ta'ah li wali amril muslimin, wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa kaum muslimin. Dan itu berdasarkan beberapa nas dari Al-Quran maupun dari hadis sebagaimana yang telah saya sampaikan. Dan wajibnya taat kepada penguasa kaum muslimin itu adalah dalam perkara yang bukan maksiat, perkara yang tidak melanggar syariat. Adapun dalam perkara maksiat, dalam perkara yang melanggar syariat, maka tidak ada kewajiban, bahkan tidak diperbolehkan untuk mentaatinya. Wajibnya taat kepada penguasa ini tidak disyaratkan penguasa dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajibnya taat kepada penguasa itu selama penguasa memerintahkan perkara yang ma'ruf, perkara yang bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun penguasa itu dalam keadaan tidak taat atau dalam keadaan bermaksiat, maka tetap wajib untuk taat kepadanya. Dan hal ini disebutkan di sekian banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai-sampai ketika penguasa itu zalim, penguasa itu dalam keadaan jahat, tetap wajib taat kepada penguasa. Seperti disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Auf bin Malik Al-Asya'i yang Rasulullah SAW di dalam hadis tersebut menjelaskan tentang imam penguasa yang terbaik, yang paling baik. Dan juga Rasulullah SAW menjelaskan tentang penguasa yang jelek, yang beliau menyatakan wasyiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum qalu ya rasulullah afala nunabbidhuhum inda dhalik qala la ma aqamu fikum ussalah la ma aqamu fikum ussalah ala man wali alaihi walin faro'ahu ya'ti syai'an min maksiatillah faliyakrohuma ya'ti min maksiatillah walayanzi'anna iyadan min ta'atin. Dan pemimpin, pemimpin kalian yang paling jelek adalah para pemimpin yang mereka yang kalian membenci mereka dan mereka membenci kalian. Kalian melaknat mereka dan mereka melaknat kalian. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita boleh menentang mereka? Apakah kita boleh memerangi mereka ketika itu? Nabi menjawab, tidak, selama mereka menegakkan sholat di antara kalian. Tidak boleh selama mereka menegakkan sholat pada kalian. Ketahuilah, barang siapa yang memiliki penguasa, yang dikuasai oleh penguasa, kemudian dia melihat penguasa itu melakukan sesuatu kemaksiatan kepada Allah, maka hendaknya dia membenci kemaksiatan yang dia lakukan. Tetapi jangan sekali-kali mencabut tangan dari ketaatan. Jangan sekali-kali mencabut ketaatan dari mereka. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ya. Rasulullah SAW dalam hadis ini menyatakan tentang penguasa-penguasa yang jelek, yang zalim, yang jahat, yang rakyatnya itu membenci mereka, mereka membenci rakyatnya, rakyatnya melaknat mereka, mereka melaknat rakyat. Para sahabat bertanya, dikala seperti itu apakah kita boleh menentang mereka, apakah kita boleh menyerang mereka, memerangi mereka para penguasa? Nabi menyatakan tidak, selama mereka masih menegakkan salat. Nabi menyatakan tidak, selama mereka masih menegakkan salat. Ketika melihat kemaksiatan dilakukan oleh penguasa, hendaknya dia membenci kemaksiatan yang dia lakukan. Tetapi jangan sekali-kali mencabut ketaatan kepada mereka. Tetap taat dan bersabar atas kezaliman penguasa. Seperti disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir." Barang siapa yang membenci sesuatu dari penguasanya, maka hendaknya dia bersabar. Fa innahu man kharaja 'anil sultan shibran mata mitatan jahiliyah. Maka sesungguhnya barang siapa yang keluar dari penguasa satu jengkal, dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Keluar dari ketaatan kepada penguasa satu jengkal, kemudian dia mati, maka matinya adalah mati jahiliyah. Mati dalam keadaan di atas perbuatan jahiliyah. Mati dalam keadaan di atas kedunguan, di atas kebodohan yang sangat. dan hadis-hadis yang semisal itu banyak. Bahkan sampai-sampai ketika penguasa itu tidak mengikuti petunjuk Nabi, bahkan mereka itu adalah orang-orang yang jahat, seperti dinyatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika menjelaskan tentang keadaan zaman yang baik kemudian berubah berganti jelek dan baik dan kemudian jelek lagi, dan selanjutnya beliau menyatakan yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastanuna bi sunnati wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jusmani insin. Akan ada imam-imam, pemimpin-pemimpin setelah saya yang mereka tidak mengikuti petunjuk dengan petunjukku, mereka tidak mengerjakan sunnah, tidak mengikuti sunnah dengan sunnahku, dan akan ada di tengah-tengah mereka beberapa orang yang hati mereka itu adalah hati-hati syayatin, akan ada pada mereka rijalun, orang-orang yang hati mereka itu hati-hati syaitan berada pada tubuh manusia. Jasadnya jasad manusia, tetapi hatinya hati syaitan. Hudzaifah ibn Yaman qala, berkata, qultu, saya bertanya, kaifa asna, apa yang saya lakukan? Dalam keadaan seperti itu, ketika para pemimpinnya seperti itu. Kata Nabi, in adrakta dhalik. Kaifa asnau in adraktu dhalik. Bagaimana yang saya perbuat, apa yang saya lakukan jika saya mendapatkan yang seperti itu? Qal, Nabi menjawab, tasma'u wa tuti'u lil amiri wa in turiba dhahruk wa ukhidha maluk fasma' wa ati'. Nabi menjawab, kamu mendengar dan kamu mentaati kepada penguasa meskipun harta, meskipun punggung kamu dipukul dan harta kamu dirampas. Fasma' wa ati', maka dengarlah dan taatilah. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Selama pemimpin itu adalah Muslim, selama masih menegakkan sholat, maka dengar dan taati perintahnya, dengar dan taati aturan-aturannya selama tidak bermaksiat kepada Allah. Syariat memerintahkan seperti ini. Ini adalah demi menjaga kemaslahatan Islam dan kaum muslimin. Demi menjaga jiwa, menjaga tertumpahnya darah. Sehingga kaum muslimin ketika mendapatkan seperti wajib untuk bersabar. Jangan sampai kemudian memberontak, jangan sampai angkat senjata memerangi penguasa. Itu adalah perkara yang diharamkan dan tidak akan mengakibatkan kecuali kerusakan. Karena itu hal tersebut dilarang oleh Islam. Kemudian hadis ini juga sebagai dalil al-hathu ala al-ijtima' adami tafarruq. Hadis ini adalah sebagai anjuran untuk bersatu dan tidak bercerai-berai. Hadis ini sebagai anjuran untuk bersatu dan tidak bercerai-berai. Dan orang yang berupaya merusak persatuan kaum muslimin dengan penguasanya, memecah belah kaum muslimin, maka itu melakukan dosa yang sangat besar, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang yang melakukan hal tersebut untuk dibunuh. Man atakum wa amrukum jami'un yuridu ayufarriqa jama'atakum faqtuluh. Siapa saja yang datang kepada kalian dalam keadaan kalian bersatu dengan pemimpin, dengan penguasanya, dia datang ingin mencerai-beraikan persatuan kalian, faqtuluh, maka bunuhlah dia. Ketika kaum muslimin telah bersatu bersama penguasanya, bersama pemimpinnya, kemudian ada orang yang datang untuk memecah belah persatuan kaum muslimin bersama penguasanya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk faqtuluh. Ya. Dan itu menunjukkan perbuatan memecah belah kaum muslimin dari penguasanya atau bersama penguasanya, itu adalah kejahatan besar, itu adalah merupakan dosa besar, ya. Sehingga diperintahkan untuk dibunuh sebagai hukum had untuk dia. Sehingga hadis ini sebagai anjuran kepada kaum muslimin agar bersatu, menjaga persatuan bersama penguasa, dan tidak bercerai-berai, tidak memisahkan diri, tidak keluar dari ketaatan kepada penguasa. Kemudian kalau kita perhatikan, banyak kaum muslimin yang sadar atau tidak sadar melakukan perbuatan yang seperti perbuatan orang yang disebutkan di dalam hadis ini, ya, memecah belah persatuan kaum muslimin dengan memprovokasi kaum muslimin, memprovokasi masyarakat, memprovokasi rakyat untuk menentang penguasa, membuat perpecahan, ya, kadang dengan ucapannya, kadang dengan perbuatannya, tanpa terasa, disadari atau tidak disadari, itu banyak yang terjerumus, terjatuh dalam perbuatan dosa besar tersebut. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini adalah hilu qatlil kharij anil imam. Hadis ini sebagai dalil tentang halalnya membunuh orang yang keluar dari ketaatan terhadap penguasa. Hilu qatlil kharij anil imam menunjukkan tentang halalnya membunuh orang yang keluar dari ketaatan kepada penguasa. Halal membunuh orang yang menentang, memerangi penguasa, keluar dari ketaatan kepada penguasa. Hal ini karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqtuluh, maka bunuhlah dia. Man atakum amrukum jami'un yurida yufarqa jama'atakum faqtuluh. Nah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqtuluh, maka bunuhlah dia. Ini menunjukkan tentang halalnya. Wal wujubu qatlih, bahkan menunjukkan tentang wajibnya membunuh dia, karena perintah, dan perintah ini adalah lil wujud. Kenapa syariat memerintahkan seperti itu? Karena perbuatan orang yang mencabulah kaum muslimin dari penguasanya, yang keluar dari ketatan kepada penguasa ini, akan mengakibatkan kerusakan-kerusakan yang besar, menimbulkan kerusakan-kerusakan yang besar pada Islam dan juga kaum muslimin, akan menimbulkan tertumpahnya darah, rusaknya kewibawaan, kehormatan kaum muslimin, sehingga mereka orang-orang kharij yang mereka memiliki prinsip dan keyakinan yang salah. Mereka memerangi penguasa, menghalalkan darahnya kaum muslimin, menghalalkan, memerangi penguasa kaum muslimin. Mereka adalah orang-orang yang membuat kerusakan besar terhadap Islam dan kaum muslimin, mencoreng Islam, menjelekkan Islam dan juga kaum muslimin, dan akibatnya kita bisa melihat dan kita bisa merasakan bagaimana Islam jadi jelek di mata mereka. Orang lari dari Islam, Islam dijelek-jelekkan, dijatuhkan akibat dari perbuatan mereka. Demikian beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang terakhir di dalam bab kita lu ahlil bahi, hadis yang ke-1223. Dan kita lanjutkan bab berikutnya. Babu qitalil jani wa qatlil murtadi. Babu qitalil jani wa qatlil murtadi. Bab memerangi orang yang melakukan tindak jinayah dan membunuh orang yang murtad. Bab memerangi al-jani, memerangi orang yang melakukan tindak jinayah. Al-jani ini adalah isim fa'il dari jinayah. Jinayah ini sebagaimana telah kita ketahui maknanya dalam bab al-jinayah. Jinayah itu adalah at-ta'addi 'ala badanin aw malin aw 'irdin. Jinayah itu adalah pelanggaran terhadap jiwa atau badan atau harta atau kehormatan orang lain, ya, itu jinayah, tindak pelanggaran, tindak kejahatan terhadap orang lain, baik itu badannya, hartanya, kehormatannya atau jiwanya, itu jinayah. La al-jani itu pelakunya, pelaku jinayah, orang yang melakukan tindak jinayah, orang yang melakukan tindak pelanggaran terhadap orang lain, baik itu jiwanya, badannya, hartanya atau kehormatannya. Orang yang melakukan tindak jinayah, melakukan tindak pelanggaran terhadap badan, jiwa, harta atau kehormatan orang lain, ini disyariatkan untuk diperangi. Dan di sini penulis menyatakan yang pertama dengan qital, memerangi. Kenapa? Karena di situ ada perlawanan. Ya, ada perlawanan saling mengalahkan dari kedua belah pihak. Qital. Sedangkan yang kedua penulis menyatakan waqatlil murtad, dan bab membunuh orang yang mutrat, orang yang murtad. Tidak dikatakan qitalil murtad, tapi dikatakan qatlil murtad. Karena untuk orang murtad hukumnya itu adalah dibunuh. Dan al-qatlu membunuh ini tidak ada perlawanan padanya, tidak ada saling mengalahkan. Adapun al-jani orang yang melakukan tindak pelanggaran terhadap orang lain, baik itu jiwa, badan, harta, maupun kehormatan orang lain, maka diperangi. Adapun al-murtad itu adalah alladzi yakfuru ba'da islamihi taw'an. Murtad itu adalah orang yang kafir setelah Islam dengan taw'an, dengan ketundukan, artinya dengan tanpa ada paksaan, dengan kemauan sendiri, kafir setelah Islam. Islam kemudian keluar dari Islam ya, dengan mengucapkan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadikan dia keluar dari Islam menjadi kafir, dan melakukan hal itu dengan tawaan, bukan karena dipaksa ya, bukan karena tidak sengaja, bukan karena lupa, tetapi tawaan, melakukan dengan kemauan sendiri, dengan sengaja. Itu murtad. Lah, orang yang murtad itu yuktal, hukumnya adalah dibunuh, sebagaimana yang akan kita bahas dan kita baca hadis tentang masalah tersebut. Nah. Adapun al-jani orang yang melakukan tindak pelanggaran kepada orang lain, seperti orang menyerang orang lain dengan tujuan untuk membunuhnya, maka orang ini disebut al-jani karena dia melakukan tindak jinayah, mau membunuh orang lain. Atau seorang menyerang orang lain untuk merampas hartanya, maka orang yang melakukan tindakan itu dia dikatakan al-jani. Dia melakukan tindak jinayah, pelanggaran untuk merampas harta orang lain. Atau seorang menyerang orang lain untuk merusak kehormatan keluarganya, maka dia adalah janin atau al-jani. Disyaratkan untuk diperangi, dan supaya ditolak perbuatan pelanggaran tersebut dengan yang paling mudah terlebih dahulu, dengan yang paling ringan. Kalau tidak bisa tertolak dan terpaksa harus ditolak dengan membunuh, maka hal itu diperbolehkan. Baik, kita baca hadis yang pertama dalam bab ini, atau hadis yang ke-1224. An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qutila duna malihi fahuwa syahidun. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa Tirmidzi wa sahahahu. An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Amr, semoga Allah meridainya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qutila duna malihi, barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan atau membela hartanya, fahuwa syahid, maka dia syahid. Rawahu Abu Dawud, hadis riwayatkan oleh Abu Dawud, Wan-Nasa'i, An-Nasa'i, Wat-Tirmidzi dan At-Tirmidzi, wa sahahahu, dan hadis ini disahihkan oleh At-Tirmidzi. Dari Abdullah bin Amr, semoga Allah meridai keduanya, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia syahid. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan oleh At-Tirmidzi. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih, disahihkan oleh para ulama, dan disahihkan juga hadis ini oleh Asy-Syaikh Al-Albani di dalam Al-Irwa di nomor hadis 1528. Disahihkan oleh Al-Albani dalam Al-Irwa, yaitu Irwa Al-Ghalil, di nomor hadis 1528. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini beliau bersabda, man qutila duna malihi, barang siapa yang terbunuh duna malihi, terbunuh duna malihi ay fi hifzihi wa difa'anhu, barang siapa yang terbunuh karena menjaga menjaga dan membela hartanya. Membela harta, menjaga dan mempertahankan harta ketika mau dirampas, mau dirampok oleh orang lain. Kemudian karena mempertahankan harta, dia terbunuh. Fahuwa syahid. Maka dia mati syahid. Disebutkan di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, An-Nasa'i dan Ahmad dari hadis Abu Hurairah. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, An-Nasa'i, Ahmad dan Ahmad dari hadis Abu Hurairah, anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amman arada malahu, ada seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang ingin merampas hartanya, au nafsahu, atau membunuh dirinya. Qala, Nabi menjawab, qatilhu, perangi dia, lawan dia. Qala, orang tersebut bertanya, ara'aita ya Rasulullah in qatalani, bagaimana pendapat engkau wahai Rasulullah, atau jelaskan oleh engkau kepadaku wahai Rasulullah, in qatalani, jika dia membunuh saya. Qala, fa anta syahid, Nabi menjawab, maka kamu syahid. Qala, ara'aita ya Rasulullah in qataltuhu, orang tersebut bertanya lagi, bagaimana pendapat engkau, atau jelaskan, beritakan olehmu kepadaku wahai Rasulullah, jika saya membunuh dia, bagaimana jika saya membunuh dia. Qala, fahuwa finnar, Nabi menjawab, dia dalam neraka. Ada seorang datang kepada Rasulullah bertanya tentang orang yang ingin merampok harta dia, atau tentang orang yang mau membunuh dia. Jawaban Nabi, lawan dia, perangi dia. Ya. Kemudian orang itu bertanya, ya, bagaimana jika dia membunuh saya, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, fa anta syahid, kamu syahid. Kemudian orang itu bertanya lagi, bagaimana kalau saya yang membunuh dia? Kata Rasulullah, huwa finnar, dia di dalam neraka. Ya. Ketika ada orang mau merampas, mau merampok, atau mau membunuh. Nabi perintahkan supaya dilawan. Kalau terbunuh, syahid. Kalau dia yang terbunuh, dia dalam neraka. Itu disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, An-Nasa'i dan Ahmad dari hadis Abu Hurairah. Dan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin menyatakan seandainya penulis Ibnu Hajar membawakan hadis ini sebagai hadis yang pertama, sebagai ganti dari apa yang ada dalam kitab, yaitu man qutila duna mali fa huwa syahid, itu akan lebih tepat. Kenapa lebih tepat? Karena babnya di sini kan babu qitalil jani, bab memerangi al jani, orang yang melakukan tindak jinayah. Ya. Melakukan tindak jinayah. Jinayah yaitu pelanggaran terhadap orang lain, di sini mencakup pelanggaran harta, kemudian jiwa, sedangkan yang dibawakan di sini kan hanya harta saja. Sehingga kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin kalau hadis tadi yang dibawakan akan lebih tepat. Ya. Karena jinayah itu baik badan, apa baik itu harta atau badan, terhadap harta terhadap badan. Nah hadis ini menunjukkan tentang jawazu mudafa'atil insani an malihi. Hadis ini sebagai dalil tentang bolehnya manusia mempertahankan hartanya. Menunjukkan tentang bolehnya manusia mempertahankan hartanya. Boleh. Nah, bukan menunjukkan wajib ya. Tapi boleh. Ketika seorang hartanya mau dirampas, mau diambil oleh orang lain, Nabi memerintahkan untuk apa? Untuk dilawan, ya, untuk dipertahankan hartanya. Perintah Nabi ini menunjukkan tentang bolehnya hal tersebut, ya. Bukan menunjukkan tentang wajibnya, ya. Wajib melawan tidak boleh. Kalau ketika mempertahankan harta melawan orang yang memerampas hartanya kemudian terbunuh, itu bukan mati konyol, ya. Bukan mati konyol, bukan sia-sia, syahid. Kadang kan ada orang berpikir, ya kan, mempertahankan harta mati, matinya konyol. Kan kadang ada seperti itu. Kata Nabi tidak konyol, syahid, kata Nabi. Ya, bukan mati konyol. Tapi Nabi mengatakan syahid. Kan kadang ada yang mengatakan jangan kamu pertahankan, nanti kamu matinya konyol. Ya. Kasihkan saja atau lari saja gitu. Ya kalau mau dikasihkan ya boleh-boleh saja. Kalau mau lari boleh-boleh saja. Tapi mempertahankan juga boleh. Kalau dengan mempertahankan kemudian terbunuh, syahid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syahid. Dan itu tentunya ketika tidak di masa fitnah. Ya. Itu ketika tidak di masa fitnah mempertahankan harta sampai membunuh orang yang mau mengambil hartanya. Nah, kalau masanya masa fitnah, itu supaya dihindari. Nah, dengan ini, ketika ada orang yang mau melakukan tindak jinayah, pelanggaran kepada orang lain, baik itu harta atau jiwa, atau juga kehormatan, maka bagi yang menghadapinya, mengalaminya, itu diperbolehkan untuk mempertahankan. Ya. dan ketika mempertahankan kemudian terbunuh, maka syahid. Kalau ketika mempertahankan kemudian membunuh orang yang mau melakukan tindak pelanggaran atau kejahatan tersebut, maka tidak menanggung pembunuhan, tidak kemudian dia dikisos, tidak juga harus membayar diat, tidak. Dan juga tidak berdosa. Juga tidak berdosa. Akan tetapi, tidak langsung membunuh. Harus berusaha untuk membela harta atau membela diri, membela jiwa bil ashal, fal ashal, dengan cara yang paling mudah terlebih dahulu, yang paling memungkinkan. Sebagai contoh umpamanya, ya, dalam mempertahankan harta ini umpamanya dengan menggertak dulu. Jangan tiba-tiba ada orang mau merampas hartanya langsung bunuh, enggak. Tapi dengan cara yang paling ringan dulu, umpamanya digertak sana sudah lari, itu yang diharapkan. Ya. Kalau atau dengan yang selain itu, tapi belum sampai pada tingkatan membunuh dulu. Nah, kalau sudah terpaksa, ya, sudah diupayakan cara yang lain selain membunuh, kok tidak bisa dihindari dan harus membunuh, maka bunuh. Dan itu tidak berdosa yang seperti itu. Lah, hal ini diperbolehkan ketika tidak di masa fitnah. Ketika di masa fitnah, maka itu tidak diperbolehkan. Karena itu Amirul Mukminin Utsman radhiyallahu anhu, ya, Utsman radhiyallahu anhu ketika diminta untuk memerangi, diminta untuk memerangi orang-orang yang memerangi beliau, ya, ketika beliau dikepung, beliau diminta untuk yang mengepung itu diperangi. Ketika rumah Utsman radhiyallahu anhu yang ketika itu sebagai Amirul Mukminin dikepung, kemudian Amirul Mukminin Utsman diminta untuk memerangi mereka. Beliau tidak mau. Dan beliau menyatakan, la tuqatilu, jangan kalian perangi mereka. Karena beliau khawatir dengan memerangi mereka akan tertumpah darah yang banyak di Madinah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau tidak melakukan hal itu dalam rangka menghindari tertumpahnya darah. Akhirnya beliau menyerahkan diri sampai pada akhirnya beliau dibunuh. Ya. Hal ini karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaha satakunu fitnatun fakun fiha abadallahil maqtul wala takunil qatil." Sesungguhnya akan terjadi fitnah, maka jadilah kamu di masa fitnah itu hamba Allah yang terbunuh, dan jangan kamu menjadi orang yang membunuh. Ini nanti di belakang akan kita bahas hadis tentang hal itu. Ketika terjadi fitnah antar kaum muslimin, kata Rasul, jadilah kamu hamba yang dibunuh, jangan menjadi orang yang membunuh. Sehingga ketika di masa fitnah, ya, ketika ada orang yang mau menyerang, mau mengambil hartanya, maka jangan melakukan tindak pembunuhan kepada orang yang mau menyerang. Ini ketika terjadi fitnah. Adapun fi ghairi fitnah, tidak di masa fitnah, maka supaya mempertahankan diri, membela diri, menjaga diri, dan itu diperintahkan. Dan Allah bahkan memerintahkan, la taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh, jangan kalian binasakan diri-diri kalian. Wala tulqu bi aydikum latahlukah, jangan kalian menjerumuskan diri kalian pada kebinasaan. Sehingga supaya membela diri, mempertahankan diri. Nah, membela diri, itu dengan cara yang paling mudah. Ya, seperti yang tadi saya contohkan, umpamanya dengan gertakan sananya sudah sudah lari atau sudah tertolak, lakukan itu. Tapi kalau tidak bisa tertolak, kemudian harus melakukan pembunuhan, harus membunuh, maka tidak menanggung tindakannya dan tidak ada dosa. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam qawaid al-fiqhiyah. Disebutkan dalam qawaid al-fiqhiyah oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Dalam qawaidnya beliau menyatakan, wa mutlifu mu'dhihi laisa yadmanu ba'da difa'i billati hiya ahsan. Wa mutlifu mu'dhihi laisa yadmanu ba'da difa'i billati hiya ahsan. Dan orang yang merusak, atau membunuh orang yang menyakiti atau mengganggu dia, itu tidak menanggung setelah menolak dengan cara yang paling baik, dengan cara yang lebih baik. Umpamanya ada orang ini menyerang kita, ya, menyerang kita, mau minta hartanya atau mau berbuat jahat kepada kita, ya. Kemudian kita dalam rangka mempertahankan diri, membela diri, akhirnya melukai orang tersebut atau bahkan sampai pada tingkatan membunuh. Laisa yadmanu, tidak menanggung, ya, tidak ada kisos, tidak ada diat, dan juga tidak ada dosa. Tetapi ba'da difa'i, setelah berupaya untuk menolak dengan cara yang paling baik, tidak langsung pembunuhan, ya, tetapi dengan upayakan untuk menolak dengan cara yang paling mudah, yang paling ringan terlebih dahulu. Kalau ternyata tidak bisa dihindari dan harus membunuh, maka diperbolehkan. Dan yang di dalam neraka, kata Rasulullah, yang dibunuh. Sehingga ketika seorang bertanya kepada Rasulullah, adanya orang yang mau merampas hartanya atau mau membunuhnya, kata Nabi, perangi, lawan dia. Bagaimana kalau dia membunuh saya? Kamu sahih. Dan bagaimana kalau sebaliknya saya membunuh dia? Dia dalam neraka. Bukan kamu yang dalam neraka yang membunuh, yang terbunuh dia dalam neraka. Itu dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, syahid yang dimaksud di sini adalah bukan syahid seperti syahidnya orang yang berjihad fisabilillah, ya. Kalau syahid orang yang berperang berjihad di jalan Allah itu tidak dimandikan, tidak wajib disolati, dikuburkan bersama pakaiannya, ya, dan darahnya dikuburkan di tempat syahidnya. Itu kalau fisabilillah. Adapun syahid di sini berbeda dengan syahid yang berjihad di jalan Allah. Syahid di sini artinya mendapatkan pahala orang yang mati syahid, sehingga jenazahnya tetap wajib dimandikan, ya, tetap wajib dimandikan, kemudian wajib dikafani, wajib di sholati. Dan syahid di sini termasuk dari tanda husnul khotimah, sebagaimana yang dulu sudah pernah kita bahas di antara tanda-tanda husnul khotimah dalam pembahasan al-janayiz, dalam pembahasan tentang jenazah. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.